Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa ANTV, senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Cahaya Hati. Sebuah program yang insya Allah akan mentransfer cahaya ke dalam hati Anda, melihat sisi kehidupan dan dilihat dari sudut pandang Islam. Dan hari ini pastinya saya tidak sendirian, sudah hadir seorang Ustadz, Ustadz Otman Sihab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali pagi ini Ustadz. Iya, kita perlu hijau. Biar bercahaya ya Ustadz, biar ya. Biar subur. Biar subur. Baik Ustadz. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bahaya israf ya Ustadz, iya. Ya. Ini sangat penting sekali ya Ustadz ya, untuk dibahas di dalam kehidupan kita. Betul, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Israf adalah sesuatu yang berlebihan. Al-Imam Ja'far Sadiq itu ketika ditanya tentang apa itu israf, dia mengambil pasir, kemudian dia genggamkan pasir itu, kemudian dia lepas semuanya. Itu adalah israf. Kemudian dia mengambil lagi pasir yang kedua, dia kekalkan seperti ini. Ini namanya pelit. Nah, dia mengambil lagi yang sekali lagi, dia kucurkan yang satu ditahan. Itu namanya sederhana. Nah, israf itu dikecam dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 31 itu tentang ya bani Adam, huzuzinatukum inda kulli masjidin wa kulu wa syarabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaian yang silakan, memakai pakaian, perhiasan silakan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang seseorang untuk berpakaian pakaian yang baik, indah. Makanlah makan dan minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, jangan israf. Karena apa? Mohon maaf saja, ada seseorang yang tetangganya tidak makan, tapi setiap hari dia makan dengan makanan yang sangat mewah sekali. Dia makan makanan yang israf. Dia makanan-makanan, mohon maaf saja, sampai berbuang berlebih-lebihan. Sedangkan tetangganya kelaparan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dalam hidup kekenyangan dan dia tahu tangisan tetangganya dalam kelaparan, dia tidak berikan sisa makanannya, maka sungguh besok pagi yang kenyang itu bangun dari tidurnya, dia telah murtad dari agamaku. Fa in asbaha faqad irtadda min dini, kata Rasulullah. Kenapa? Israf tadi. Nah, Allah tidak melarang seseorang itu untuk berpakaian indah, untuk makan yang baik, untuk merawat dirinya. Tidak. Rumah yang baik, tapi Allah subhanahu wa ta'ala melarang bermewah-mewahan. Itu namanya israf. Nah Ustaz, kalau bicara mengenai bermewah-mewahan, pakaian yang bagus dan lain sebagainya, biasanya yang dituduhkan suka israf atau bermewah-mewahan ini kaum perempuan. Nah, saya mau minta dukungan dulu kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Darul Muhtar. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Saya setuju ya ibu-ibu ya. Baik. Nah, ini nanti ibu-ibu boleh bertanya kepada Ustaz, mumpung ada Ustaz Otman Sihab di sini hari ini sedang bicara mengenai bahaya israf. Nah, israf sendiri kurang lebih kita sudah tahu berlebih-lebihan, bermewah-mewahan, tapi bagaimana bahayanya Ustaz juga sedang menjelaskan. Jadi bagaimana Ustaz? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tiga tanda orang yang israf itu. Yashtari ma laisa lahu, wa yalbasu ma laisa lahu, wa ya'kulu ma laisa lahu. Dia membeli sesuatu, mohon maaf, yang sebetulnya sudah ada tapi dia beli aja. Ya kan? Begitu juga makanan, begitu juga pakaian. Seperti itu. Itu israf namanya. baru jahit baju kemarin, jahit lagi baju yang itu belum dipakai. Kalau bapak-bapak nggak kayak gitu, itu ibu-ibu yang seperti itu. Namanya israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa Taala tidak mencintai, berarti membenci sama Allah dengan orang-orang yang israf. Rizki ini milik siapa? Dari Allah Subhanahu wa Taala. Ada orang yang lebih membutuhkan, ada orang-orang yang lapar sekeliling kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yahtam bi umurin muslimin falaisa minhum." Orang yang tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya, lingkungan kaum muslimin, dia tidak perhatikan, dia seenaknya sendiri, pakaiannya jamnya sampai 1 miliar, orang-orang tidak makan, ya kan, kemudian pakaiannya sampai ratusan miliar yang dipakai, dan dia tidak pernah peduli dengan orang lain, itu musrif. Seperti Fir'aun. Al-Qur'an menjelaskan seperti itu. Nah, oleh karena itu hati-hati dengan bahaya israf. Baik. Nah, pemirsa Antv dimanapun Anda berada, saya agak tersindir dengan statement dari Ustaz Otman Sihab. Kadang-kadang kan kita sebagai manusia, ya ibu-ibu yang sudah capek bekerja atau mungkin sudah capek mengurus rumah tangga dengan anak-anak, kayaknya pengen makan enak ya Bu ya. Nah, tapi ternyata apa yang kita makan, apa nikmatnya yang kita makan apabila tidak dibalancing, tidak kita lihat sekitar kita, apakah tetangga kita makannya sama enaknya dengan kita, ini jadi bahaya pemirsa. Ini bisa dikatakan akan israf. Nah, apabila Anda tersindir, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Cahaya Hati. Baik. Kembali lagi dalam Cahaya Hati pemirsa, kami sedang membahas bahaya israf bersama dengan Ustadz Otman Sihab. Israf ini adalah bermewah-mewahan berlebih-lebihan. Loh, kok rasa-rasanya kita nggak pakai gelang sampai sini ya Bu ya, nggak pakai emas di sini banyak-banyak ya Bu, kayaknya nggak berlebih-lebihan ya Ibu. Tapi ternyata ketika keluarga kita sejahtera tapi tidak dibagi dengan lingkungan kita yang mungkin kurang beruntung dengan kita, ternyata ini menjadi berlebihan. Nah Ibu, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Ustadz Otman Sihab. Silahkan Ibu, dengan Ibu siapa? Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Wislina Muhammad. Kami dari Majelis Taklim Masjid Darul Muhtar dari Pengadegan Timur. Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana caranya agar kita terhindar dari bahayanya israf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manusia ini Allah Subhanahu wa Taala memberikan kehendak. Kehendak itu Allah Subhanahu wa Taala memilih mereka dua jalan. Jalan kepada Allah atau jalan bukan Allah. Hizbullah atau hizbus syaitan, menjadi syukur atau kufur, sederhana atau israf, bermewah-mewahan. Jadi yang milih siapa Bu? Diri kita. Nah, oleh karena itu yang paling sulit dalam hidup kita ini adalah mengendalikan diri. Ittiba'il hawa. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, paling yang aku takuti di antara kalian dua. Yang pertama, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, terlalu banyak keinginan. Mengikuti hawa nafsu menjadikan kita menghalalkan segala cara. Terlalu banyak keinginan sehingga kita lupa tentang kematian, atau kita lupa tentang akhirat. Bagaimana caranya supaya kita ini tidak israf? Kendalikan kehendak kita. Barang siapa yang dapat mengendalikan kehendaknya, maka dia tuan dari hidupnya. Tapi barang siapa yang senantiasa mengikuti kehendak dirinya, maka siaplah dia akan menjadi budak dari kehendaknya. Capek Bu. Hidup yang semestinya nikmat jadi lelah karena israf. Mohon maaf ibu-ibu, itu tas sudah 40 masih beli tas juga, subhanallah. Itu sepatu sudah 100 pasang dikasih orang juga tidak, ya kan, tapi terus kita beli. Israf namanya, ya kan. Lihat bapak-bapak selalu sederhana itu, bapak-bapak, subhanallah. Nah, Islam tidak melarang seseorang untuk bergaya, Islam tidak melarang seseorang untuk berpenampilan baik. Tetapi di saat dia sudah punya 4 lemari, dia berikan juga tidak kepada orang itu baju, ya kan, itu jadi israf. Nah ini yang na'udzubillah. Bagaimana caranya? Kendalikan kehendak kita. Oleh karena itu setiap tahun harus ada cuci gudang. Insya Allah setiap yang kita keluarkan Allah ganti, Bu. Wa may yukridullah qardan hasanan yudha'if lahu. Barang siapa yang meminjamkan di jalan Allah, Allah akan ganti berlipat ganda. Bahkan Allah menjanjikan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, sekali lagi, kita bisa makan sederhana, dalam arti kata minum sederhana. Kemudian kita juga bisa berpakaian sederhana. Boleh saja, tetapi jangan kita bermewah-mewahan. Kita makan sekali makan 10 juta. Allahu Akbar. Oh iya, ada yang seperti itu. Kita makan sekali makan sampai 2-4 juta satu, bertiga, berlima seperti. Kalau makannya 50 orang 2 juta ya enggak apa-apa, itu di warteg paling-paling bu. Iya. Ya, baik. Nah, ini tadi sudah dijawab oleh Ustaz Latman Siap bagaimana sih menghindari bahayanya israf begitu ya, Ibu. Dan yang saya tangkap adalah pengendalian diri begitu ya, Ustaz ya. Bagaimana kita mengendalikan diri kita, bukan lingkungan kita yang mengendalikan kita begitu ya. Nah, ini pastinya masih banyak sekali pertanyaan yang berputar di kepala kita ya, Ibu-ibu ya, karena ternyata selama ini kayaknya kita tahu bagaimana caranya hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan, tapi ternyata banyak sekali tips yang masih akan disampaikan oleh Ustaz Osman Siap setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa. Kembali lagi dalam Cahaya Hati Pemirsa ANTV. Kami di segmen sebelumnya sudah membahas mengenai bagaimana bahayanya israf atau bermewah-mewahan atau berlebih-lebihan. Tapi ternyata mengimplementasikannya terhadap kehidupan kita tidak terlalu mudah. Nah, di sini sudah ada Ibu dari Majelis Taklim Darul Mukhtar. Mungkin ada yang ingin bertanya, Ibu-ibu, mengenai israf. Silakan, Bu. Iya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nurmani Husin dari Majelis Taklim Darul Mukhtar Pangandegan. Iya, silakan. Ustaz, saya mau bertanya. Saya ini mau ngawinin, tapi teman saya itu banyak. Gimana kalau saya enggak undang semuanya, Ustaz? Iya. Nah, kalau diundang kan jadi besar tuh pestanya. Waalaikumsalam, Ibu. Kalau pestanya besar-besaran nanti dibilang iso. Bagaimana nih Ustaz? Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan la khayra fis saraf. Tidak ada kebaikan di dalam bermewah-mewahan. Wala sarafun fil khair. Dan tidak dikatakan bermewah-mewahan dalam kebaikan. Kalau kita mau berbuat kebaikan, kita mengundang orang, itu tidak bermewah-mewahan. Yang ibu bermewahan, ibu, begini, Bu. Ibu misalnya mengawinkan anak cukup 50 juta. Ibu keluarin sampai 5 miliar. Ya kan? Sampai ngutang pinjam ke sana ke sana. Na'udzubillah min dzalik. Nah, seharusnya kita bisa menyederhanakan kehendak kita. Ada yang sesuatu yang lebih penting. Saya katakan tadi yang gampang sajalah. Sehari-hari kita masuk ke restoran, mohon maaf sampai kita berdua makan untuk sampai 5 juta. Subhanallah. Sedangkan orang mencari 5 juta mungkin setahun. Subhanallah. Nah, ini israf, ini kelihatan. Kita pakai mobil sampai 2-3 miliar, mohon maaf ibu-ibu. Ya kan, sedangkan orang banyak saudara kita yang mohon maaf tidak mampu. Kecuali memang kita sudah keluarkan zakat, sudah sesuatu rezeki yang Allah berikan kepada kita, baik, kita enggak apa-apa. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dalam kebaikan tidak ada yang namanya bermewah-mewahan itu. Ibu berobat harus keluarkan 100 juta, itu bukan bermewah-mewahan, memang harus. Rasul sallallahu alaihi wasallam la sarfil fi islahil badan, kata Rasulullah, tidak ada bermewahan untuk kita berobat. Seperti itu. Semestinya kita beli obat misalnya 20 ribu, kita beli yang 1000, itu namanya pelit. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kita harus bedakan antara pelit dengan israf, seperti itu. Dalam kebaikan-kebaikan kita lakukan, tetapi mohon maaf, kita juga harus lihat lingkungan, Bu. Subhanallah. Kita ngawinkan anak sampai 2, 3, 4 miliar. Bahkan ada yang 50 miliar. Allahu Akbar. ya kan? Nah, marilah kita sederhanakan kehendak diri kita. Tanya dengan diri kita dan kemampuan diri kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, insyaallah. Amin, insyaallah. Ya. Jadi mengenai israf ini yang saya tangkap dari Ustaz Asman Siap adalah menikmati rezeki yang datang kepada kita sah saja, ya, Ustaz. Iya, tapi bagaimana kita berbagi begitu? Hadis Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunjukkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ibu punya uang 4-3 miliar terus pakai tasnya kresekan, itu namanya pelit, itu na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang siapa yang mengharamkan untuk kalian untuk melakukan atau memakai sesuatu yang baik? Tidak. Khuzuz zinatakum inda kulli masjidin. Suruh kita berpakaian yang indah. Fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, tapi keindahan itu tidak bermewah-mewahan. Yang dilarang oleh Allah israf. Israf itu bermewah-mewahan. Dalam arti kata, ibu punya uang 1 juta, 1 juta harus habis hari ini juga. Itu namanya israf, seperti musrifin, seperti Firaun dan lain-lainnya. Allah benci orang-orang yang israf seperti itu. Ya. Baik, nah israf ini tidak berlebih-lebihan ya ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya punya tas 4 lemari, yang 2 lemari dikasih ke saya ibu, biar berlebihan. Dikasih ke yang mungkin yang lebih membutuhkan ya ibu-ibu ya. Nah hari ini kita mendapatkan pelajaran banyak sekali mengenai bagaimana bahayanya hidup bermewahan, bagaimana bahayanya hidup berlebihan, bagaimana bahayanya israf, dan bagaimana cara menanggulanginya. Dan ternyata yang dapat menanggulanginya adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri, tidak dikontrol oleh lingkungan kita, tapi kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Insya Allah berguna untuk Anda pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Dan kami akan hadir lagi, hadir kembali dengan berbagai tema yang menarik pastinya di Cahaya Hati. Terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim Darul Mukhtar, mampir lagi insya Allah ya ibu-ibu ya, insya Allah. Nah sebelum kami tutup acara Cahaya Hati hari ini, akan ditutup oleh doa dari Ustadz Osman Siap. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya ilahi ya Rabbi, turunkan kepada kami rizki yang membawa rizki itu bermanfaat untuk kami ya Allah. Jadikan dan janganlah jadikan rizki kami itu sebagai rizki yang israf yang kami lakukan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepekaan hati ini terhadap lingkungan kami ya Allah, sehingga rizki yang kau turunkan kepada kami dapat bermanfaat bagi hamba-hambamu yang lain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan kami ya Allah untuk mensyukuri segala rizki yang kau limpahkan kepada kami, dan gabungkan kami bersama orang-orang yang sujud bersyukur akan karuniamu. Ilahi wa Rabbi, buka mata hati kami ya Allah untuk mengenal lingkungan kami, untuk memberikan manfaat terhadap hamba-hambamu. Jadikanlah sisa dari umur kami ini ya Allah untuk mendapatkan sesuatu yang kau janjikan bagi hamba-hambamu yang saleh, yaitu husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana wa liwalidina wa lijami'il mu'minin yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustaz, terima kasih.